pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Rabu 23 November 2016 dibacakan oleh Maimundar Kansyah Ardiansyah. Inspektorat temukan bukti honor ganda di KIP Aceh. Pengadilan dan Ausus diminta jangan atas kepentingan politik. Pembunuh Toke Lembu sempat mengancam istri korban. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudirlun Kepala Inspektorat Aceh Dr. Andes Abdul Karim mulai buka kartu tentang hasil audit sementara yang dilakukan tim auditor Inspektorat Aceh terhadap dugaan penerimaan tunjangan ganda 22 PNS pemerintah Aceh yang dipekerjakan di Sekretariat KIP Aceh sejak 1 Oktober 2014 hingga November 2016. Ternyata seluruh PNS itu terindikasi menerima tunjangan ganda. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Menurut informasi di Sekretariat KIP, anggaran tunjangan dari sumber Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat di KIP Aceh sudah ada sejak Februari 2015. Yang sedang diselidiki sekarang ini, apakah sejak Februari 2015 hingga Oktober 2016 ke-22 PNS itu menerima tunjangan dari KPU Pusat atau tidak? Abdul Karim menyebutkan sejumlah PNS pemerintah Aceh yang dipekerjakan di Sekretariat KIP Aceh ada yang sudah mengakui langsung kesalahannya kepada tim auditor yang sedang memeriksa di Sekretariat KIP Aceh. Mereka nyatakan selain menerima tunjangan dari KPU RI juga dari pemerintah Aceh. Tapi beberapa bulan yang mereka terima, mereka akan lihat kembali bukti penerimaannya, baik melalui buku tabungan maupun bukti setoran dari KPU RI. Para PNS yang telah mengakui kesalahannya menerima tunjangan ganda diwajibkan untuk mengembalikan ke kas negara, kemudian dipersilakan memilih salah satu dari dua tunjangan tersebut. Sudarlun Koordinator Gerakan Antikorupsi Aceh atau GERA Aceh Askhalani mengatakan pengalihan tata kelola dana otonomi khusus Aceh harus benar-benar dipastikan tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Jika dasar pengalihan dana otsus tersebut karena kondisi politik, maka hal itu akan menimbulkan polemik di kemudian hari. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Askhalani mengatakan sebelum dilakukan pengalihan dana otsus, harus disamakan dulu persepsi dan kebijakan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota tentang perjanjian pengelolaan dana otsus. Formula pembagian persentase atau kabupaten kota bertujuan menghindari adanya dikotomi politik kepentingan anggaran di kemudian hari. Meskipun pengelolaan diambil alih oleh provinsi, tapi formula pembagian dana otsus untuk masing-masing kabupaten kota harus dituangkan dalam kebijakan yang tertulis sehingga tidak ada daerah tertentu yang mendapat porsi banyak. Ia yakin alih kewenangan ini akan memberi kesempatan yang cukup baik bagi provinsi untuk menerapkan pola pemanfaatan dana otsus sesuai dengan formula yang sudah dijadikan kebijakan. Selain itu juga akan memudahkan DPRA mengawasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana otsus sehingga sesuai dengan perencanaan penganggaran yang diusulkan. Sudarlun SH 27 tahun ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Mansyrudin M. Yatim 42 tahun Toke Lembu asal Payacut Juli, Kecamatan Juli Biren pada Selasa 8 November lalu. Belum diketahui jelas motif pembunuhan tersebut. Namun beredar kabar sebelum membunuh Mansyrudin, SH sempat mengancam Jum 36 tahun istri korban. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kasat Reskrim Polres Biren Ibtu Rizky Andrian mengatakan, tim penyidik gabungan dari Polsek Juli dan Polres Biren selama beberapa hari memeriksa 12 saksi, termasuk JUM. Hasil penyelidikan Hasil penyelidikan diketahui SH memiliki hubungan dengan JUM. Keduanya pernah bertemu bahkan sempat berkomunikasi melalui telepon seluler. Akhirnya polisi menyimpulkan SH sebagai pembunuh Mansurdin. Saat itu juga polisi menciduk SH di rumahnya. Kepada polisi, SH mengaku membunuh Mansurdin dengan kayu balok yang diperoleh dari rumah yang sedang dibangun dekat lokasi kejadian. Bahkan sebelum membunuh Mansurdin, SH sempat mengancam JUM. Tim penyidik juga sedang mendalami berbagai informasi lainnya menyangkut motif dan keterlibatan tersangka lain, sementara SH sudah ditahan di sel Mapores Biren. Sudarlun, personel Polsek Krung Raya Aceh Besar menangkap dua pemeras yang selama ini melakukan aksi di lokasi wisata Pasir Putih Gampung Lamreh, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Kedua pria itu yakni Tarmizi, 32 tahun, warga Gampung setempat, serta Riki Ananda, 23 tahun, warga Dusun Ujung Lancang, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Misran Nasri melaporkan. Kapolsek Krung Raya AKP Agus Salim meminta kepada seluruh pengunjung di objek wisata Pasir Putih Gampung Lamreh yang pernah diperas oleh kedua pelaku untuk melapor ke Polsek Krung Raya. Ia menjelaskan, selama ini kedua pelaku sudah sangat merajalela karena setelah menjalankan aksinya, kedua tersangka langsung menghilang dan akan kembali saat-saat tertentu. Perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku sudah sangat meresahkan dan membuat pengunjung takut ke lokasi wisata Pasir Putih. Pasalnya, kedua tersangka menuduh pengunjung melakukan mesum di sana. Sehingga menjadi celah bagi tersangka melakukan pemerasan, meski para pengunjung berada di lokasi yang terpantau. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, bayi perempuan bernama Hafizah binti Iskandar 2 tahun jatuh ke saluran irigasi saat bermain-main dekat rumahnya di Curi Selatan, Gelanggang Gampung, Kecamatan Kota Juang, Biren, Selasa sore. Saat ditemukan, beberapa saat kemudian Hafizah sudah tak bernyawa. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kapolsek Kota Juang, Ibtu Marzuki Osman mengatakan, kejadian berawal saat Hafizah bermain dekat saluran irigasi tidak jauh dari rumah orang tuanya, tanpa diketahui sebabnya, Hafizah jatuh ke saluran irigasi. Korban pun hilang di bawah arus. Warga yang mengetahui kejadian ini segera melakukan pencarian dan melaporkannya kepada pihak terkait. Pencarian korban turut dibantu tim BPBD. Setiba di saluran irigasi dimaksud, tim BPBD mendapatkan korban sudah meninggal dunia. Saat itu juga jenazah Hafizah dievakuasi ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah Biren. Selanjutnya jenazah bocah itu dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Sudarlun, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dijadwalkan akan membuka City Sanitation Summit ke-16 yang akan berlangsung 23 hingga 25 November di Banda Aceh. Kegiatan itu dilaksanakan oleh Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi atau AKOPSI. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Kepala Sekretariat City Sanitation Summit 16 AKOPSI Banda Aceh, Insinyur Syukri MSC mengatakan, hingga kemarin sebanyak 48 kepala daerah sudah dipastikan hadir dalam pertemuan tersebut. Sedangkan kabupaten kota yang sudah memastikan mengirim delegasi sebanyak 105 daerah dari 443 daerah anggota AKOPSI. Secara keseluruhan, sebanyak 394 orang delegasi sudah memastikan menghadiri pertemuan ini. Ditargetkan sampai dengan hari H, jumlah peserta yang hadir bisa mencapai 700-an orang. Sebelumnya, City Sanitation Summit 16 Banda Aceh dijadwalkan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Namun karena Presiden berhalangan hadir, sehingga diwakili oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Rencananya Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, dan Kepala Bappenas juga akan hadir. Selama acara ini berlangsung, peserta akan mengikuti konferensi diskusi panel, penganugerahan Sanipura Award, serta meninjau tempat pembuangan akhir TPA, instalasi pengolahan lumpur tinja di Gampung Jawa. Sudarlun, pemain Persiraja menuntut haknya untuk dilunasi manajemen karena kompetisi babak 16 besar Indonesia Soccer Championship Seri B 2016 sudah berakhir. Para pemain mengklaim tunjangan gaji mereka pada Oktober dan November belum dibayar. Uang makan pada September hingga Oktober dan November juga belum dilunasi. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Kapten Persiraja Kurniawan mengharapkan agar hak mereka dilunasi seperti komitmen dalam perjanjian karena pemain sudah bekerja menuntaskan kompetisi. Sebelumnya subsidi dari PT GTS selaku operator kompetisi dijanjikan manajemen kepada pemain. Menurut Kurniawan, para pemain sering bertanya kepadanya kapan gaji dibayar oleh manajemen, karena pemain merasa kerja keras mereka selama ini seperti dimanfaatkan. Kalau dana subsidi dari PT GTS tidak ada lagi, maka diharapkan agar diusahakan dari tempat lain. Kurniawan menambahkan, pengurus selama ini tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana Persiraja, bahkan apa yang dijanjikan tidak berjalan semestinya. Sementara Wakil Ketua Persiraja, Musri Idris, mengatakan tidak tahu berapa jumlahnya dana subsidi yang tersisa karena surat pemberitahuan dari PT GTS belum sampai ke manajemen. Nanti akan dicek dulu, bila dananya masuk ke rekening Persiraja akan diberikan kepada pemain. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 23 November 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah ralun, wassalam.